Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله para jamaah hadirin yang hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain, serta pemirsa Roja TV dan TV-TV lain yang ikut merilai siaran kita ini, baik langsung ataupun tunda, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang metode yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Sifat Allah dan nama-nama Allah itu tauqifi, baku. Dari sononya begitu, ya begitu. Tidak boleh ditambah, dikurang, ataupun dirubah. Kedua, menetapkan asma dan sifat Allah itu tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Itu juga sudah kita terangkan. Ketiga, tidak mentaktil akibat dari tahrif dan takwil. Tidak mentakwil nama-nama dan sifat Allah, karena dari takwil lahir tahrif. Tahrif itu merubah makna dari makna yang sebenarnya. Dari tahrif lahir ta'til. Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Itu sudah kita terangkan. Jadi wajib bagi setiap muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya yang sahihah. Ini termasuk bab iman kepada Allah Azza wa Jalla. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini mengambil kitab Allah dan sunnah Rasul sebagai dalil dan sebagai rujukan. Sebaliknya, ada pihak-pihak yang menafikan. Menafikan itu menolak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri, baik menafikan keseluruhannya atau menafikan sebagian dan menetapkan sebagian yang lain hanya didasarkan kepada akal mereka. semua sifat Allah yang menurut dugaan mereka ada penyerupaan dengan makhluk itu ditakwil dan ditolak, seperti mendengar, melihat, berbicara, datang, turun, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Maka mereka tolak semua sifat itu dari diri Allah. Mereka memiliki kaidah, sebagaimana kaidah ini ditetapkan di dalam salah satu bait syair mereka oleh seseorang yang namanya Ibrahim Al-Liqani dalam sebuah buku namanya Jauharu Tauhid. Isi baitnya adalah kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu awfawid warum tanziha. Semua nas itu dalil dari Quran ataupun hadis. Semua nas yang diduga menurut dugaan akal mereka, yang diduga ada tasbih itu penyerupaan dengan makhluk. Seluruh nas Quran hadis tentang asma dan sifat Allah yang diduga ada tasbih dengan makhluk, takwillah atau tafwidlah dan campakkan tanziha dalam rangka mensucikan Allah. Niat mereka baik, bagus, untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Makanya semua sifat yang dimiliki oleh makhluk itu ditolak dari diri Allah, seperti mendengar, seperti melihat, seperti berbicara dan yang lain-lain. Nah, ayat bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara ditakwil dengan makna yang lain. Hadza muamalatuhum ma'a nususil kitab was sunnah fi babi asma'illahi wa sifatih. Itulah sikap mereka, muamalah mereka terhadap nas-nas kitab dan sunnah yang berbicara tentang asma dan sifat Allah. Yang pertama kali melakukan ini namanya Jahm bin Safwan. Dia ini hidup pada abad kedua Hijriyah. Dia tidak peduli terhadap ilmu hadis. Nol pengetahuan dia tentang hadis. Background atau latar belakang pemikiran dia belajar filsafat. Kemudian cara berpikir itulah yang dia terapkan untuk memahami asma dan sifat Allah. Karena dia tukang debat, tukang berbicara, maka pembicaraannya, omongannya menyebar kemana-mana dan banyak pengikutnya dari kalangan orang-orang awam tentang Islam, awam tentang ulum syar'iyah, awam tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, apalagi ilmu akidah, ilmu tauhid, banyak terpengaruh. Jahm bin Safwan At-Turmudz atau At-Tirmidz. Tirmidz ini nama sebuah desa, tempat kelahiran Jahm, juga tempat kelahiran ulama ahli hadis yang nama Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Nah, menyebar sehingga pemahamannya disebut dengan pemahaman Jahmiyah. Inti dari pemikiran Jahmiyah adalah menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat tentang nama dan sifat Allah dia bilang majaz, kiasan, bukan makna sebenarnya, makanya harus ditakwil, dicari makna yang pas menurut akal mereka. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh nabi, para sahabat, para ulama salaf sebelum dia. Jadi dari pemikirannya itu lahir nafi itu meniadakan, menolak nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari nafi lahir ta'til. Ta'til itu mengingkari. Allah enggak punya sifat. Allah enggak punya sifat. Ya. Berdasarkan akal. Karena kalau Allah punya sifat, semua sifat yang dinisbatkan kepada Allah juga dimiliki oleh makhluk. Berarti Allah serupa dong dengan makhluk. Kalau Allah disifati suka melihat, makhluk semua melihat, berarti serupa dong. Maka Allah tidak melihat. Kalau Allah umpamanya mendengar, loh makhluk mendengar, berarti serupa, maka ditolak. Seperti itulah. Dari sana lahir beberapa akidah menyimpang yang lain yang berbenturan dengan nas. Ditolaknya azab kubur dan alam kubur. Kemudian ditolaknya beberapa kejadian gaib di akhirat. Seperti adanya timbangan terhadap amal. Adanya sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Bahkan surga dan neraka itu sendiri tidak abadi. Suatu saat musnah, hancur. Yang abadi hanya satu, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sampai lahirlah sebuah kebinahan besar yang berkaitan dengan tauhid, tapi berkaitan juga dengan Al-Quran. Dia bilang Al-Quran ini makhluk. Dan ini mencengangkan para ulama. Kaget karena ucapannya bisa kufur. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan man qala anna Al-Qur'ana makhlukun faqad kafara. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia kufur. Ini Imam Syafi'i yang berkata demikian. Bukan orang awam. Karena konsekuensi dari perkataan Quran itu makhluk berakibat merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kemungkinan makna bahwa Quran itu makhluk. Pertama, Quran itu bukan kalamullah. Padahal Quran kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah, dan sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Bukan mushaf Al-Qurannya, bukan. Quran itu terpelihara dalam dada, terucap oleh lisan, tertulis dalam mushaf. Lisan yang mengucapkannya makhluk kalau lisannya. Dada yang menghafal memeliharanya, ya makhluk. Mushaf tempat menuliskan Al-Qur'annya, jelas itu makhluk. Mushafnya, dadanya, lisannya. Tapi Quran yang terucap oleh lisan, terpelihara dalam dada, tertulis dalam mushaf, itu kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Makanya boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah, termasuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengajarkan ta'awud dengan lafaz a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Berlindungnya kepada sifat Allah, yaitu kalimat Allah. Dari keburukan, kejahatan setiap makhluknya. Jadi, kalamullah itu, Al-Quran itu kalamullah, kalamullah itu sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Oleh karena itu, orang yang menyatakan Quran makhluk, pertama, mungkin dia menganggap Quran itu ucapan Nabi SAW, bukan kalamullah. Dan itu kufur. Karena ucapan disebut makhluk kalau lahir dari makhluk. Ucapan Nabi SAW, makhluk. Ucapan kita, makhluk. Perbuatan kita, makhluk. Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Kaliannya makhluk, amal kalian makhluk. Dua-duanya ciptaan Allah, termasuk ucapan kita. Kalau ada pertanyaan, kalau kita baca Fatihah, kita baca Fatihah, Fatihah kan kalamullah, apakah bacaan kita ini makhluk, bacaan Fatihah kita ini makhluk atau bukan? Ada yang bisa jawab? Bacaan Fatihah kita makhluk atau bukan? Bukan? Kufur. Ada yang jawab? Ya, makhluk juga kufur. Terus gimana tuh? Dirinci. Ini diskusi ini dibicarakan secara detail oleh para ulama. Di antaranya penjelasan detailnya harus dirinci. Ucapan atau bacaan Fatihah kita ini mengandung dua hal. Hal pertama, Fatihah yang kita bacakan itu kalamullah, bukan makhluk. Yang kedua, perbuatan kita membaca Fatihah itu amal kita. Fatihah yang dibacakan oleh lisan itu kalamullah dan bukan makhluk. Perbuatan kita membaca itu perbuatan kita dan itu makhluk. Kalau dikatakan, ya bacaan kita, bacaan Fatihah kita makhluk, berarti termasuk Fatihahnya, maka tidak boleh. Kalau bukan makhluk, oh berarti termasuk perbuatan kita ketika membacanya itu bukan makhluk, ini juga tidak boleh dirinci. Jadi ada dua hal dalam bacaan Fatihah kita. Pertama, Fatihah yang kita baca itu kalamullah dan perbuatan kita ketika membaca itu makhluk. Itu perbuatan kita. Ini jadi di dalam ucapan Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan makna. Makna pertama, dia menganggap bahwa Al-Quran bukan kalamullah tapi kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur. Makna yang kedua, dia anggap Al-Quran kalamullah tapi kalamullah ini adalah makhluk. Ini juga keliru. Ciptaan Allah, padahal kalamullah sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Banyak dalil dari Quran dan hadis bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah. Salah satu ayat, kita tidak membahas banyak dalil tentang hal ini karena kepanjangan. Salah satu aja. Dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, yabqa itu fi'il mudhari'. Wajhu fa'ilnya. Makanya dibaca wajhu. Wajhu itu fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammah. Fa'il harus rafa, tanda rafanya dhammah, maka dibaca wajhu. Wajhu rabbika, rabbi, tidak boleh robba atau rabbu karena dia mudhaf ilaih. Wajhu mudhaf, rabbi mudhaf ilaih. Wajhu sifat, rabbi zat. Terus dzul jalali wal ikram. Dzu juga sifat, pemilik kemuliaan dan keagungan. Dzu, kenapa dibaca dzu tidak dzi? Karena dia sifat dari wajhu. Wajhu rafa dhammah, ini juga dzu. Jadi di dalam ayat ini dzul jalal wal ikram menjadi sifat bagi wajhu, dan wajhu adalah sifat Allah, bukan sifat bagi zat, bagi rabbi, bukan. Tapi di ayat terakhir dalam surah Ar-Rahman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, ini dzil jalali wal ikram. Tadi sifat bagi wajhu yang merupakan sifat Allah, kalau ditabarokasmu rabbika, rabbi jar kasrah, makanya dzil jalali wal ikram. Dzi menjadi sifat bagi rabbi, rabbi adalah zat. Baik sifat maupun zat, dua-duanya disifati dengan dzul jalali wa ikram, menunjukkan zat dan sifat itu sama bagi Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Makanya orang yang tidak faham ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu nahu, hanya dengan akal, berakibat menganggap Quran itu makhluk. Yang akhirnya beberapa poin akidah yang didasarkan pada akal, menolak sifat-sifat Allah, terus menolak beberapa peristiwa gaib di alam akhirat seperti adanya mizan, timbangan, adanya sirat dan yang lain-lain, adanya azab kubur, dan menganggap bahwa Quran itu makhluk, terus terwariskan secara turun-temurun, maka tertangkap oleh orang-orang yang sama-sama menggunakan akal, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah dan yang lain-lain, menetapkan asma dan sifat Allah dan beberapa akidah dengan akal terlebih dahulu, dicari ayat-ayat dan hadis yang menunjang ketetapan akal. Dipilih-pilih, dibedol-bedol ayat dan hadis yang sesuai dengan cara berpikir mereka, dimasukkan. Ayat dan hadisnya pasti benar, tapi istidlal, penetapan dalil dari ayat dan hadis itu yang tidak pas. Oleh karena itu, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dianggap sebagai murid-murid yang lahir dari pemikiran Mu'tazilah. Sebagaimana berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, wa aqsuma 'alaihi al-Jahmiyah wa talamidhuhum minal Mu'tazilah wal Asy'ariyah alladzina yanfuna ma athbathahu Allah li nafsihi minal asma wa sifat aw yanfuna ba'dhan minha wa yuthbituna al-ba'd al-akhar tahakkuman minhum wa yaj'aluna marja'ahum fi dhalika ma qararathu aqulahum al-qasirah aw qarrarahu lahum a'immatud dhalal. Sebaliknya dari pemikiran Ahlus Sunnah adalah Jahmiyah dan murid-murid mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka menafikan asma dan sifat Allah yang Allah tetapkan bagi diri Allah sendiri, atau menafikan sebagian dari nama dan sifat Allah dan menetapkan sebagian lain yang sesuai dengan akal mereka, dan mereka menjadikan rujukan tentang semua itu berdasarkan akal mereka yang terbatas, atau berdasarkan apa yang ditetapkan oleh imam-imam mereka terdahulu yang sama-sama aqlaniyun. Jadi kalau menurut akal, nama dan sifat ini harus ditetapkan, baru ditetapkan, tapi bukan berdasarkan nas, tapi berdasarkan akal, lalu nas dicari untuk memperkuat. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa ada tiga pola fikir yang lahir dari pemikiran Jahmiyah ini. Ada tiga tipikal. Pertama, menafikan alias menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang paling ekstrim, dan ini adalah pola pikir yang asli dari Jahmiyah, dari Jahm bin Safwan. Kedua, menetapkan sebagian nama dan menolak nama-nama dan sifat lain didasarkan pada akal. Inilah yang kemudian dipegang oleh Asy'ariyah. Sebagian sifat-sifat Allah yang dianggap layak ditetapkan berdasarkan akal, ditetapkan. Sebagian lagi ditolak. Dan yang ketiga, menetapkan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, tapi maknanya ditakwil oleh akal mereka berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Ya, ini sifat Allah, tapi sifat Allah ini maknanya bukan begitu, tapi begini. Seperti itulah. Ada tiga tipikal seperti itu. Semua lahir dari pola pikir Jahmiyah yang menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan akal. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad, ketika berbicara tentang pola fikir Jahmiyah, beliau berkata, "Wa man dhanna bihi annahu akhbaru an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima dhahiruhu batilun wa tashbihun wa ta'thil wa tamthilun wa tarkul haqqi lam yukhbar bihi wa innama ramzun ilaihi rumuzan ba'idah wa ashara ilaihi isyarat mulzighah wa lam yusarrih bihi wa sarha daiman bitashbih wa tamthil wal batil wa arada min khalqihi ayyut'ibu adhanahum wa qawahum wa afkarahum fi tahrifi kalamihi an mawadihi wa ta'wilihi an ghairi ta'wilihi wa yatatallabu lahu wujuhal ihtimalat al muskirah wa ta'wilat allati hiya bil alghaz wal ahaji ashbaha minha bil kasaf wal bayan wa ahalahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifatnya ala ukulihim ila akhirihi faqad dhanna billahi as-sa'adhan." Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang menyangka, ini maksudnya Jahmiyah dan murid-muridnya dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, siapa yang menyangka bahwa Allah menginformasikan tentang dirinya, sifat-sifatnya, namanya, perbuatannya, tapi secara zahir di dalamnya terkandung tasbih dan tamthil? Itu kan dugaan atau pola pikir pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah. Allah mengenalkan dirinya dengan menyebut sifat-sifat Allah, tapi kata mereka, di dalam sifat Allah yang Allah beritahukan itu ada tasbih dan tamthil, ada penyerupaan dengan siapa? Dengan makhluk. Makanya semua sifat itu Allah itu hanya rumuz, hanya isyarat yang tidak gamblang, tidak jelas, karena kalau difahami apa adanya mengandung tasbih dan tamthil dan itu batil. Lalu kata mereka, Allah membiarkan makhluknya melelah-lelahkan, memayah-mayahkan pikiran mereka, otak mereka untuk mencari makna dengan cara harus ditakwil dan ditahrif. Ditahrif itu dirubah maknanya dari makna asalnya. Terus menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengenalkan dirinya secara jelas dan gamblang. Allah mengenalkan dirinya dengan bahasa kiasan. Padahal siapapun yang mendengar, yang mengetahui atau mendengar, Allah itu maha melihat dan mendengar. Ini gamblang jelas atau masih samar? Gamblang dan jelas. Apa itu mendengar? Kita jelas maknanya. Apa itu melihat? Kita tahu maknanya. Mendengar itu artinya mampu mendengar, menangkap suara, kan gitu ya, jelas. Cuma cara dan hakikatnya yang berbeda dengan makhluk. Jadi yang tidak serupa itu cara dan hakikat mendengar dan hakikat melihat itu yang tidak sama. Tapi sifat mendengar, sifat melihatnya, makna mendengar melihatnya sama. Yang beda apanya? Yang beda tata cara melihat mendengar dan kaifiat hakikat. Jangankan sering saya bilang ya, jangankan kita dengan Allah, kita dengan binatang saja cara mendengar, cara melihat sama apa beda? Beda sama sekali. Kita berilmu, binatang juga berilmu tentang sesuatu. Tapi cara berilmu, cara mengetahuinya kan beda. Kita mengetahui ada gula di satu tempat harus dilihat, oh itu gula. Tidak bisa dicium, tidak bisa dideteksi dengan radar, kita gak punya radar, kita gak punya antena. Kalau gak keliat, gak tahu bahwa di sana ada gula. Tapi semut untuk mengetahui gula perlu dilihat tidak? Tidak. Perlu dicium? Tidak. Gimana itu? Gak tahu. Kita gak tahu cara semut mengetahui adanya gula ya. Mungkin mereka punya antena gitu ya. Ada antena itu bisa menangkap sinyal dari satelit. Terus satelit beritahu tuh di sana ada gula, terus saja ke sana. Cara mengetahuinya aja sudah berbeda antara makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Begitu juga cara melihat, begitu juga cara mendengar, begitu juga cara mencium, dan cara-cara lainnya. Beda makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Lebih berbeda lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Siapa yang beranggapan bahwa Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya secara tidak jelas dan tidak gamblang, padahal begitu jelas dan gamblang. Siapa yang beranggapan bahwa pengenalan Allah tentang dirinya melalui pemberitahuan sifat dan nama-namanya di dalamnya mengandung tasybih dan tamthil, orang itu sudah su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Allah mengenalkan dirinya dalam bahasa kiasan, dibiarkan manusia bingung tentang makna yang sebenarnya, ya, maka tidak boleh disalahkan kalau ada manusia yang salah faham kalau begitu. Kedua, kalau umpamanya Allah menjelaskan, mengenalkan dirinya dengan bahasa kiasan yang sulit difahami, apakah berarti Allah tidak mampu menjelaskan segamblang mungkin tentang dirinya kepada makhluk? Kalau jawabannya Allah gak mampu, kufur. Masa Allah gak mampu, manusia mampu. Kalau dikatakan ya mampu, tapi Allah mah ingin membuat manusia liurwe gitu ya, maka itu juga su'udhan dengan sebesar-besar su'udhan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai perkataan Imam Ibn Qayyim yang menyatakan ila angqal wa man dhanna annahu la sam'a lahu wala basar wala ilma wala iradah wala kalam yaqulu bihi wa annahu lam yatakallam ahadan min al-khalqi wala yatakallamu ahadan wala qala wala yaqul wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi faqad dhanna bihi dhanna su'. Wa man dhanna bihi annahu laysa fawqa samawati ala arsyhi ba'inan min khalqi wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arsyhi kanisbati ila asfalis safilin faqad dhanna bihi aqbaha dhann wa aswa'ahu. Siapa orang yang berkeyakinan bahwa Allah tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki irodah, tidak berkata baik telah ataupun akan, Allah selama-lamanya tidak berbicara kepada siapapun di kalangan makhluknya, dan Allah tidak memiliki perintah, tidak memiliki larangan, orang itu sudah su'udzon dengan seburuk-buruk su'udzon kepada Allah. Siapa yang berkeyakinan bahwa Allah tidak istiwa di atas arsnya, tidak terpisah dari makhluknya, dan hubungan atau nisbat zat Allah di atas arsnya seperti hubungan satu makhluk di atas makhluk lainnya, berarti dia sudah su'udzon kepada Allah dengan seburuk-buruk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa ya'ni bihi ulaik alladzina nafau ma athbathahu Allah li nafsihi min sifatil kamal min al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Wa ma'lumun anna man nafa'anillahi sifatil kamal faqad athbata lahu a'dadaha min sifatin naqs ta'ala Allahu ta'ala amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Makna dari ucapan Imam Ibnu Qayyim tadi dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad adalah orang yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang menafikan, menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Quran dan dalam Sunnah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Sesuatu yang sudah maklum, siapa yang menafikan, menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi diri Allah, berarti orang itu menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat yang ditolak itu. Kita sudah jelaskan pada waktu membahas kaidah Ahlus Sunnah ketika menerapkan asma dan sifat Allah, yaitu menafikan sifat yang Allah tolak dari dirinya sendiri. Seperti zalim, ditolak. Allah berfirman, laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadis kursi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Aku tidak mungkin zalim kepada hamba-Nya. Allah menolak sifat kena ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah menolak ingkar janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ditolaknya sifat-sifat tadi wajib mengandung makna tetapnya sifat dari sebaliknya dari sifat yang ditolak tadi. Sifat dolim oleh Allah ditolak, apa lawan dari sifat dolim? Adil. Allah tidak zalim karena kesempurnaan sifat adilnya. Allah tidak pernah ingkar janji. Ingkar janji sifat yang ditolak. Apa lawan dari ingkar janji? Menepati janji. Allah maha menepati janji. Tidak ingkar itu karena sempurnanya sifat menepati janji bagi Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah terkena kantuk ataupun tidur. Apa lawan dari ngantuk atau tidur? Qayyumiyah Allah. Allah itu berhidup dengan kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan hidupnya itu tidak terkena mati, pingsan, koma, sakit, ngantuk, lelah, apalagi tidur. Terus maha berdiri sendiri. Makanya setelah Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yang hayyul dan yang qayyum. Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, maha qayyum. Artinya tidak membutuhkan bantuan, dukungan dari siapapun di kalangan makhluknya. Allah berdiri sendiri, makanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena sempurnanya sifat berdiri sendirinya Allah, sempurnanya sifat hidup bagi Allah, tidak pernah terkena ngantuk ataupun tertidur. Jadi semua sifat yang Allah tolak dari dirinya mengandung konsekuensi tetapnya sifat yang sebaliknya dari sifat yang ditolak tadi. Allah menolak sifat zalim dari dirinya itu karena sempurnanya keadilan Allah. Allah menolak sifat mengingkari janji karena sempurnanya sifat menepati janji Allah. Allah menolak suka tidur, suka ngantuk karena sempurnanya sifat hidup dan qayyumiyah bagi Allah. Nah, kalau kalangan aqlaniyun, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lain menolak sebagian sifat Allah, maka konsekuensinya dia menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat yang ditolak itu. Kalau umpamanya Allah tidak mendengar, itu konsekuensinya Allah itu buta menurut dia. Mendengar apa? Tuli. Kalau Allah tidak melihat, konsekuensinya dia menetapkan sifat buta bagi Allah. Kalau Allah tidak berbicara, apa lawan dari berbicara? Bisu. Konsekuensinya dia menetapkan sifat bisu dari Allah. Maka itu celaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabir. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Oleh karena itulah maka berkata para ulama, "Tsumma yalzamu min hadza ay yakuna ha'ula'i dhalal a'lamu billah wa ma yastahiqquhu min Allah li'annahum nafau 'anhu ma athbathahu li nafsihi wa za'amu annahu la yaliqu bihi wa ayyu dhalalin a'dhamu min hadza wa ayyu jur'atin 'ala Allah a'dhamu min hadhil jur'ah." Terus, mereka yang menolak sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan bagi diri sendiri, menolak sifat Allah, para itu sifat tetapkan Allah, bermakna mereka menganggap dirinya lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Allah menetapkan inilah nama saya, inilah sifat saya. Oleh mereka ditolak. Enggak, Allah enggak punya nama itu, Allah enggak punya sifat itu. Ditolak. Terus mereka bilang, nama dan sifat ini enggak layak bagi Allah. Coba, kesesatan mana lagi yang lebih sesat daripada ini? Kelancangan mana lagi yang lebih lancang dari hal itu? Kedua, sikap mereka mengandung konsekuensi mereka merasa lebih tahu tentang Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dan para sahabat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu bagi Allah azza wa jalla. Jelas ini kelancangan yang tidak ada bandingnya. Karena sikapnya menunjukkan merasa lebih tahu dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mendahulukan akal daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mendahulukan akalnya daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang asma dan sifat Allah. Jelas Allah lah yang mengetahui, lebih mengetahui daripada makhluk manapun. Dalam surah Thaha ayat 110, Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ayat yang mirip terdapat dalam ayat kursi juga ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tidak mengetahui ilmu tentang Allah sedikit pun. Allah tahu tentang kita, kita mah enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in 'alim. Apa kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha tahu tentang segala sesuatu. Berdasarkan hal itulah, maka menolak nama-nama dan sifat Allah dengan berdasarkan akal. Oh, ini maknanya ini tidak begini loh, tapi begitu, nah, ditakwil. Dari takwil lahir tahrif. Tahrif itu merubah makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Dari tahrif lahir ta'til. Ta'til itu mengingkari asma dan sifat Allah. Seperti sifat Allah, Allah istiwa di atas arsy. Ayatnya jelas. Mereka takwil istiwa di sana bukan tegak. Tapi ditakwil dengan makna lain, istaula, menguasai. Akhirnya sifat istiwa ditolak. Allah sendiri tidak istiwa. Allah menyatakan, yadullahi fauqaidim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, tangan di sini bukan tangan. Itu kiasan. Tangan di sini artinya kekuasaan. Allah sendiri enggak punya tangan. Sifat memiliki tangan ditolak oleh mereka. Apalah, ayat jelas, hadis apalagi lebih banyak lagi dan lebih gamblang lagi. Niat mereka bagus, menolak sifat tangan bagi Allah. Kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk, enggak boleh. Padahal laisa kamitsli syai'un. Kita jawab, kalau Allah enggak punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya tangan? Banyak, lebih banyak dan lebih rendah derajatnya daripada yang punya tangan. Meja enggak punya tangan, ya, kursi yang saya duduki enggak punya tangan, tapi ada kursi yang bertangan. Jadi punya tangannya wajib diyakini. Sama dong dengan makhluk? Ya enggak, karena hakikat dari tangannya jauh berbeda dengan makhluk, dan tidak ada yang menyamainya atau menyerupainya atau yang semisal dengannya. Enggak ada. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk, tangan makhluk dengan tangan makhluk lain saja sudah berbeda segala-galanya, apalagi dengan tangan Allah. Ya. Jadi mereka, karena cara berpikir mereka selalu berdasarkan akal, maka setiap sifat Allah mereka fahami dengan akal. Kalau gak masuk akal, ditolak. Oh, kalau Allah punya tangan berdasarkan akal mereka sama dengan makhluk, ditolak. Gak, Allah punya tangan, gak punya tangan. Tangannya sana artinya kekuasaan. Ditolaklah sifat Allah. Ya. Oh, Allah tidak mendengar. Karena kalau mendengar sama dengan makhluk. Akhirnya ditolaklah sifat mendengar dari diri Allah. Tanpa disadari, menolak sifat mendengar berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Ada makhluk yang tidak mendengar? Banyak. Katanya binatang-binatang itu banyak yang tuli. Tapi mereka mengetahui segala sesuatu bukan dengan telinganya, tapi dengan indera lain yang kita enggak tahu gitunya. Binatang-binatang lebih rendah daripada kita. Mereka tidak mendengar. Mengetahui benda di sekelilingnya dengan indera lain. Konon katanya. Saya enggak tahu yang sebenarnya. Ular. Ular itu katanya tidak mendengar. Ular kan enggak punya telinganya. Enggak mendengar. Jadi dialungkan pepetasan, blek, mual ngarenjang. Dikasih, dilempar petasan, dia enggak akan terkejut, dia tidak mendengar. Terus gimana dia mengetahui lingkungan sekitar ada mangsa atau tidak, ya? Dengan lidahnya. katanya juga tidak melihat. Wallahu alam, tapi ada mata tapi tidak melihat. Bagaimana cara mengetahui di sekitarnya? Dengan lidah yang ditempelkan ke hidung, oleh hidung ada saraf ke otak, oh tahu. Ya, makanya ular tidak pernah salah nangkap mangsa. Tidak pernah kita mendengar ular salah nangkap mangsa, batu disangka ayam, dok, telan batu. Enggak pernahnya. Oh, kan melihat batu mah bulat, diem gitu, ayam mah bergerak. Ah, coba. Sekarang ada kan boneka ayam-ayaman yang bisa bergerak? Kasih ke ular, disantok mual tah. Enggaknya. Oh, itu yang bergerak, ayam. Ternyata boneka ayam-ayaman yang bisa bergerak. Enggak pernah salah begitu. Mungkin ada penciuman, ada detektor hawa panas gitu ya, seperti itu. Cara mengetahui berbeda dengan kita. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, tapi dialah Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Itulah yang diyakini oleh siapa? Oleh kalangan aqlaniyun. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ammal jahmiyatu wa talamiduhum minal mu'tazilah wal asyairah fa innahum banau madhabuhum ala aslin batilin assaluhu min indi anfusihim wa huwa anna ithbata hadhi sifat yaqtari tashbih fa yalzamu hiyalun nusus alwaridah bidhalika ahada amraini indahum imma ta'wiluha an dhahiriha wa imma tafiduha ma'itiqadin anna dhahirahu ghairu murad. Adapun Jahmiyah dan murid-murid mereka di kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka membangun madhab mereka di atas fondasi yang batil yang mereka tetapkan berdasarkan akal mereka. Apa fondasi batilnya itu? Mereka bilang, menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan berakibat tasbih. Apa tasbihnya tadi? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Coba, kebanyakan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran juga dimiliki oleh makhluk. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim dimiliki oleh makhluk. Allah mensifati dirinya dengan sifat Aziz, Rauf, Rahim. Allah juga memberikan sifat itu kepada Nabi SAW, makhluk. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Padahal aziz juga sifat Allah. Tapi Allah mensifati nabinya dengan sifat aziz. Azizun 'alaihi ma anittum. Lafadznya sama. Harisun 'alaikum. Nabi atau rasul ini sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang mukmin rasul ini rauf dan rahim. Aziz, rauf dan rahim itu sifat Allah. Tapi Allah juga menetapkan sifat ini bagi makhluk. Bagi siapa? Bagi Nabi SAW. Bahkan bukan hanya dengan Nabi, dengan manusia. Allah menyatakan dalam surah Al-Insan, wa ja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah mendengar, melihat, makhluk mendengar dan melihat. Allah Aziz, Rauf dan Rahim, Rasul juga Aziz, Rauf dan Rahim. Dan banyak lagi sifat-sifat bagi Allah yang sifat itu juga dimiliki oleh makhluk dan Allah menetapkan untuk makhluk. Nah, kalau umpamanya semua itu ditolak, karena dianggap tasbih, tamthil, menyerupai atau sama dengan makhluk, maka mereka mengakibatkan menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Oh, Allah tidak ra'uf, tidak rahim, tidak aziz, berarti Allah punya sifat yang sebaliknya. Oh, Allah tidak mendengar, tidak melihat, berarti mensifati Allah dengan buta dan tuli, itu lebih rendah. Ya, makanya makna dari sifat itu sama, tapi hakikat dan caranya yang berbeda. Nah, yang dimaksud laisa kamitsli syai'un itu di sana. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak ada yang menyerupai Allah. Maksudnya dalam hal kaifiat dan sifat dari sifat Allah itu, cara dan hakikat dari sifat itu yang berbeda. Bukan makna dari sifat itu, tapi cara dan hakikat dari sifat itu yang berbeda. Sampai berkata, ya, kata mereka, fayalzamu hiyalun nususil waridah bidzalika ahadu amraini indahum. Kalau ada sifat-sifat bagi Allah yang menyerupai makhluk, maka kata mereka hanya ada dua kemungkinan, salah satu di antara dua kemungkinan. Pertama, takwil makna dari sifat itu kepada makna yang lain. Yang kedua, tafwid. Tafwid itu membiarkan, enggak usah dipikirkan, tapi dengan keyakinan sifat Allah tidak seperti yang dikatakan oleh Allah. Biarkan saja, tapi gak perlu dibahas. Tapi gak boleh meyakini Allah punya sifat itu. Nah, begitu. Karena kata mereka, kalau ini diyakini, tidak ditakwil, wah, berarti Allah serupa dong dengan makhluk. Seperti contoh, kita sering bahas, salah satu sifat Allah istiwa di atas ars. Dalam pandangan akhlaniun, akalnya jalan. Kalau Allah istiwa di atas ars, berarti arsnya lebih besar. Itu akal mereka. Ini juga sebenarnya bisa dibantah dengan akal laginya dan dengan realita. Kedua, oh, kalau begitu Allah butuh ars, bertumpu pada ars. Ini akal yang kedua. Ini keliru, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk tegak di atas makhluk lain, berarti nempel. Iya, makhluk. Allah mah enggak. Ba'inun min khalqi. Terpisah dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja, yang di atas dengan yang di bawah kadang terpisah. Lampu itu tergantung di atas meja. Apakah pasti? Pasti si lampu itu nempel di atas meja, menempati meja? Tidak. Butuh meja? Tidak. Tergantung aja. Meja digeser, jatuh enggak? Si lampunya? Enggak. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah. Mereka berpikir, kalau Allah istiwa di atas aras, berarti Allah butuh aras. Ini juga tidak masuk akal. Ya, tidak selalu begitu. Berarti Allahnya lebih, arasnya lebih besar. Ini juga ngaco. Tidak selalu. Awan berada di atas gunung. Lebih gede mana? Awan apa gunung? Tergantung awan. Tapi awannya kalau umpam menyelimuti seluruh kota, ya jelas lebih gede awan. Apakah awan berada di atas gunung selalu bermakna awan itu butuh gunung, nempel di gunung dan gunungnya lebih besar? Kan tidaknya. Itu makhluk dengan makhluk. Kenapa kalau Allah istiwa di atas ars langsung difahami, oh, kalau begitu Allah butuh ars, kalau begitu arsnya lebih besar, kalau arsnya nanti hancur Allahnya jatuh. Ini otak macam apa yang kayak begitu? Nah, jadi akalnya langsung begitu tuh, jalan sendiri bari ngaco teh. Sampai akhirnya enggak, Allah enggak istiwa di atas ars. Istiwa di sana maknanya adalah menguasai, istaula. Tambah ngaco. Istiwanya ditolak, kata Allah, Allah istiwa di atas ars. Kata orang itu enggak istiwa Allah mah. merubah makna Allah dengan otaknya. Makna dari lafaz yang Allah tetapkan dirubah dengan otaknya. Istiwa di sana istaula, lebih ngaco. Istaula itu menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Sebelumnya dikuasai oleh pihak lain, direbut. Baru menguasai, itu istaula namanya. Umpai istaula Amerika ala Irak. Amerika menguasai Irak dengan lafaz istaula. Berarti tidak dari dulu tuh. Dulu mah si Irak tuh merdekanya diserang tanpa alasan yang benar. Kalah, takluk, dikuasai, itu istaula. Kalau istiwa diartikan istaula, menunjukkan dia menganggap Allah itu kurang. Sebelumnya harus dikuasai oleh pihak lain, direbut oleh Allah lalu dikuasai. Itu makna istaula loh. Takwilnya mengakibatkan, mengisyaratkan kekurangan pada sifat Allah. Akhirnya apa? Ditolaklah, Allah enggak istiwa. Tapi istiwa di sana menguasai. Dulu mah tidak dikuasai, direbut oleh Allah lalu dikuasai. Nah, gitu maknanya. Tambah ngaco enggak? Tambah ngaco. Itu karena mereka berpikir dengan akal. Nas diotak-atik oleh akal-akalnya menjadi hakim atas nas yang ada, bukan sebaliknya. Coba kalau kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy, sudah wajib kita yakini Allah istiwa. Adapun makna istiwa, istaqarra, tetap di sana. Loh, kalau begitu butuh arsy? Ya tidak, maknanya tidak begitu. Jangankan Allah di atas arsy, gunung apa, awan di atas gunung aja berarti si awan tidak butuh gunung kok. Oh, berarti arsy-nya lebih besar. Ya enggak, awan di atas gunung juga awannya lebih besar daripada gunung kok. Gitu ya. Oh, kalau arsy-nya hancur Allah jangan jatuh. Ya enggak, gunungnya bitu, awannya apakah jatuh ke bawah? Enggak, gitu kan. Pokoknya banyak dalil akal pun yang bisa membantah mereka, apalagi nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Nah, oleh karena itulah mereka, kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, sudah mengisyaratkan bahwa fondasi mereka yang mereka tetapkan dalam hal ini didasarkan pada dhon, bahkan lebih rendah daripada dhon. Mereka bilang dalam sebait syair yang tadi kita ungkapkan, wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Semua nas yang diduga waham, waham itu di bawah dhon. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilmi ketika membahas makna ilmu, ilmu itu adalah lawan dari jahlu, jahil, kebodohan. Al-jahlu itu ada berapa tingkatan. Kalau jahlu memiliki pengetahuan 0% tentang sesuatu. Tapi kalau memiliki pengetahuan 25% namanya waham. Kalau 50% namanya dhon. Waham lebih rendah daripada dhon. Mereka bilang kulun nasin awhamat tashbiha. Semua nas tentang sifat Allah yang ada waham di sana, ada waham, adanya unsur tashbih, takwil. Mereka sendiri mengakui bahwa melakukan takwil itu di atas dasar waham, bukan dhon lagi, tapi di bawah dhon. Padahal jangankan waham, dhon saja tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan kebenaran. Allah berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antara surah An-Najm ayat yang ke-28, Allah menyatakan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bisa dipakai untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Itu dhon. Pengetahuan tentang sesuatu tapi hanya mencapai 50%, tidak 100%. Kalau 100% namanya ilmu. Tapi kalau umpamanya 50% namanya dhon. Kalau 25% atau kurang namanya waham. Dhon saja kata Allah, la yughni minal haqqi syai'a. Tidak boleh ditetapkan untuk tidak boleh dipakai untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, fa inna dhanna akdzabul hadis, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, jauhi oleh kalian dhon karena dhon itu sedusta-dusta ucapan. Dijauhi, bukan dipakai dalil. Apalagi tentang Allah yang gaib. Berdasarkan hal itulah, maka kalangan aqlaniyun dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah sudah mengakui sendiri dalam ungkapan mereka bahwa fondasi yang mereka bikin untuk menetapkan asma dan sifat Allah dengan cara takwil itu didasarkan pada waham, bukan pada dhon, apalagi ilmu. Dhon saja tidak boleh, apalagi waham. Ya, disinilah kelemahan dari kalangan aqlaniyun menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan otaknya. Akhirnya ditolaklah nama-nama dan sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya. Lalu sebagian dari mereka menetapkan beberapa sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri mereka sendiri. Sekarang bagaimanakah bantahan Ahlus Sunnah terhadap mereka? Penyimpangan mereka ada bermacam-macam jenis penyimpangan. Dan setiap jenis penyimpangan oleh para ulama zaman dahulu dibantah dengan telak serta detail dan rinci. Bantahannya berdasarkan nas Al-Quran, hadis, bahkan penjelasan akal. Karena mereka menetapkan berdasarkan akal, dihantam lagi juga dengan akal sudah tumbang. Apalagi dengan nas Al-Quran dan hadis. Bagaimanakah bantahan mereka, para ulama Ahlus Sunnah? Insya Allah kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang, karena pembahasan ini lebih rinci dan lebih panjang. Gak cukup waktu bagi kita untuk membahas semuanya. Cukup sore ini sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon di 0218236543 serta pesan singkat berikutnya di 0819896543, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi yang disampaikan. Silakan dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul, silakan. Silakan pertanyaannya. Ustaz, dulu Ustaz ceramah mengenai ruh yang meninggal dunia dianggap selangit. Kemudian ruh tersebut baik, maka mendapat kehormatan dari Allah. Kemudian ada lagi ruh yang meninggal, ruh yang tidak baik, lalu Allah mencampakkannya dari atas dan disambar oleh burung dan angin-angin, gitu Ustaz bilang. Iya. Itu dalilnya di Al-Quran ada apa enggak ya Ustaz? Iya, Terima kasih Pak Mul, itu saja Bapak. Saya bertambah ilmu kami Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Pak Mul di Medan ya. Barakallahu fiik. Iya. Penjelasan tadi itu didasarkan pada hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang proses kematian seseorang. Baik orang mukmin ataupun orang kafir. Ketika menjelaskan orang mukmin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ruh orang mukmin itu dibawa ke langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu mereka itu hidup lagi di alam kubur, ya. Dan kemudian ditanya. Adapun orang kafir, ketika di langit pertama saja sudah ditolak, tidak dibukakan pintu bagi mereka. Allah berfirman, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Kata Allah, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka itu, setelah tidak dibukakan pintu-pintu langit, mereka tidak akan masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan mustahil, ya. Begitu dicampakkan dari langit, ruhnya itu dibawa oleh angin, disambar oleh burung. Al-Quran yang menjelaskan itu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-31. Itu Al-Quran Pak Mul ya. Al-Hajj 31 menyatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, seolah-olah dia jatuh dari langit, disambar oleh burung atau dibawa oleh hembusan angin ke tempat yang jauh. Ayat ini Al-Hajj ayat 31 oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca ketika menerangkan tentang ruh orang kafir yang ketika dibawa ke langit, pintu langit tidak dibuka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat la tufattahu lahum abwaabas la tufattahu lahumus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Terus oleh malaikat dicampakkan sampai disambar burung dan dibawa oleh angin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi. Ayat yang terdapat dalam Al-Hajj 31, ya. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Siapa orang yang syirik kepada Allah seolah-olah dia jatuh dari langit, disambar burung dan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, ya. Itu ayat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Dan penjelasan Al-Ustaz masih dari penelpon yang kedua, kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dengan Ibu Nur ya, Sirit. Kalau kita dalam keadaan sholat itu, Ustaz, dan terus kita banyak teringat hal-hal yang dibolehkan dalam sholat itu, apakah ini akan merusak akidah kita? Mengingat apa Ibu? Hal-hal yang apa Bu? Mengingat apa? Macam-macam lah, ada pokoknya kegiatan sehari-hari. Iya. Hal-hal yang duniawi, ya, baik. Dan apakah itu akan merusak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur ya, barakallahu fik Bu Nur. Kalau kita sholat, di dalam sholat kita, kita mengingat perkara-perkara dunia. Apakah itu akan merusak akidah kita? Pertama, yang jelas merusak sholat kita. Karena di dalam sholat ketika kita dialog munajat dengan Allah, kita malah mengingat urusan-urusan dunia yang tidak ada hubungan dengan sholat kita. Merusak kekhusyuan apa tidak? Iya, merusak kekhusyuan. Merusak nilai sholat, pahala sholat? Iya, mengurangi nilai sholat, mengurangi pahala sholat. Batal tidak sholatnya? Batal sih tidak, selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka tidak batal sholatnya. Dosa apa tidak? Iya, dosa. Berdasarkan nas ayat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang sholat, itu orang yang lalai. Lalai di sini, lalai terhadap tujuan sholat seusai sholat, karena lalainya dia di dalam sholat. Lalai di dalam sholat artinya mengingat urusan dunia, salah satu bentuknya. Bentuk kelalaiannya salah satunya mengingat urusan dunia di dalam sholat. Tidak khusyuk. Terancam dengan fawailul lil musallin. Apakah akidahnya akan rusak? Tidak. Kalau sholatnya rusak, menunjukkan imannya turun dan berkurang. Rusak tidaknya akidah, pertama dilihat dari turunnya kualitas akidah dia. Termasuk salah satu indikasinya adalah turunnya kualitas ibadah dia. Indikasi yang lebih nyata lagi, turunnya kualitas akhlak dia. Akhlaknya menjadi nyebelin, akhlaknya menjadi buruk. Dan itu indikasi real, nyata dari rusaknya ibadah, dari rusaknya akidah. Ke tetangga buruk, ke sesama manusia juga buruk. Nabi SAW mengaitkan antara akidah dengan akhlak. Kata beliau, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali. Man ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga, tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini akhlak buruk, menunjukkan imannya itu rusak. Dan buruknya akidah lahir dari buruknya ibadah dan buruknya akidah. Jadi kerusaknya akidah berbentuk dua hal. Pertama, pemahaman yang keliru tentang akidah itu. Yang kedua, mungkin pemahamannya lurus tapi kadar keyakinannya tipis. Kalau tipis, ya berakibat support terhadap ibadah dan amal soleh lemah. Malas ketika beribadah, malas ketika beramal soleh. Itu indikasi. Tiga ini berkaitan erat, akidah, ibadah, akhlak. Buruknya akhlak menunjukkan rusaknya ibadah dan akidah dia, ya. Itu dua hal atau tiga perkara yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kekhusyuan di dalam daripada sholat harus kan diawali harus dengan memahami nama Allah dan sifat-sifatnya. Berada di manakah Allah itu pada diri kita? Itu pertanyaannya. Dan Allah akan membutakan mata manusia di padang mahsyar karena manusia tidak bisa melihat dia. Dengan cara apa untuk bisa melihat dia? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Semoga bisa dipahami pertanyaannya. Silakan. Ya, barakallahu fik. Ketika sholat, berada di mana Allah dalam diri kita? Pertama, kita sudah tahu Allah mengenalkan dirinya termasuk keberadaan dirinya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah itu berada di atas langit. Allah itu berada di atas arsy-Nya. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu istiwa di atas ars. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari lalu istiwa di atas ars. Ayat hadis menjelaskan keberadaan Allah di sana. Ya. Maka yakini Allah ada di sana. Dalam keadaan bagaimanapun kita, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sedang duduk, sedang berjalan dan seterusnya. Akidah kita tetap begitu. Cuma wajib kita yakini, walaupun Allah secara zahir jauh dari kita, di atas ars, tapi Allah mengetahui semuanya, termasuk isi hati kita. Jangankan yang dibisikkan, tidak dibisikkan, dipendam dalam hati, Allah tahu. Makanya dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, setelah Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma istawa 'alal 'ars ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tapi Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah menyertai seluruh makhluk di mana saja makhluk itu berada. Artinya mengawasi, mengetahui. Termasuk yang batin. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dibisikkan, tidak terucap, tapi dibisikkan dalam hati. Orang dekat kita enggak tahu isi hati kita karena tidak terucap secara lisan, tapi Allah tahu. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada manusia. Ya. Maka jeritan hati kita walau tidak terucap, Allah mendengar, Allah tahu, Allah merespon. Jadi wajib kita yakini keberadaan Allah secara zat ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Tapi sekalipun demikian Allah tahu semuanya, termasuk isi hati kita, termasuk apa yang kita ucapkan secara lirih dengan lisan kita di dalam sholat-sholat kita. Allah dengar, Allah tahu, Allah merespon, Allah menghisab, Allah memberi balasan. Yang baik diberi balasan yang baik, yang buruk diberi balasan yang buruk. Ya, maka sekalipun secara zat menurut kita Allah jauh sekali di atas arsy-Nya, karena kita kecil, Allah besar. Kita menurut kita Allah itu sangat jauh dari segi zat, menurut Allah dekat karena Allah maha besar. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya manusia menganggap itu jauh, bagi kami itu dekat. Nah, tapi secara zat Allah begitu jauh, tapi meyakini Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah menguasai apapun isi bisikan hati kita, kita akan merasa bahwa Allah begitu dekat. Karena apa? Karena taunya Allah tentang diri kita. Maka walaupun di dalam sholat, ya, tetap keyakinan kita keberadaan Allah di atas arsy, tapi Allah serba melihat serta mendengar, serba mengetahui sekalipun apa yang ada di dalam hati-hati kita yang terungkap secara lisan. Allah itu dekat karena melihat dan mengetahui isi hati kita. Makanya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Bagi Allah dekat. Isi hati kita Allah tahu. Aku menjawab, mengijabah semua doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Ya, wallahu alam, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.